بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والطلبة رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh yang mulia Syekh Salih bin Fauzan ibn Abdullah al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Masih pada pembahasan yang kedua dari bab yang ke-11, yaitu penjelasan beliau tentang tawassul. Penjelasan beliau tentang tawassul. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca sampai pada pembagian tawassul, bahwa tawassul ada dua macam atau terbagi menjadi dua. Qismul awal, yang pertama tawassul masyru', yang pertama adalah tawassul yang masyru', yang disyariatkan atau diperbolehkan dalam agama Islam ini. Dan tawassul masyru' itu sendiri, beliau di sini menyebutkan ada beberapa jenis, beberapa macam, dan kita telah membaca macam yang pertama, yaitu at-tawassul ilallahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatih. Tawassul pada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Baik. Kita lanjut kembali. Qala hafidhahullahu ta'ala. Naw'u tsani, an-naw'u tsani, macam yang kedua, yaitu min at-tawassul masyru', macam yang kedua dari tawassul yang masyru'. طيب. النوع الثاني التوسل إلى الله تعالى بالإيمان والأعمال الصالحة التي قام بها المتوسل. Macam yang kedua adalah tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan al-iman, dengan keimanan atau amalan keimanan, wal a'mal salihah, dan amalan saleh yang ditegakkan, yang diamalkan oleh orang yang bertawassul tersebut. Taib. Yang kedua adalah apa? Tawassul yang diperbolehkan, yaitu seorang bertawassul ya dengan amalan keimanannya, dengan amalan solehnya yang dia amalkan, yang dia kerjakan. Kama qala ta'ala an ahli al-iman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang ahlul iman. Dan tentunya ini adalah sebagai dalil menunjukkan akan bolehnya hal tersebut, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran tentang ahlul iman yang mereka mengatakan, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ali Imran ayat 193. Orang-orang yang beriman dari ahlul iman ya, mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan orang yang menyeru, yang menyerukan kepada al-iman, kepada keimanan, an aminu bi rabbikum fa amanna, untuk beriman kepada Rabb kalian maka kami pun menjalaninya, kami pun beriman. Rabbana faghfir lana dhunubana, wahai Rabb kami maka ampunilah kami. Faghfir lana dhunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayyiatina, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang abrar, dari orang-orang yang baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ahlul iman ya, yang mereka mengatakan, kami wahai Rabb kami sesungguhnya kami mendengar seruan orang yang menyeru, yaitu serungan nabi kita, seruan nabinya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani beliau sallallahu alaihi wasallam yad'u an-nas ilaih, menyeru manusia untuk beriman kepada Allah. Ya. Mendorong manusia, mengingatkan manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yad'u an-nas. Yang kemudian manusia pun mendengarkan, menerimanya, dan mereka pun beriman. Dia mengatakan, menjawab dengan segera, fa amanna. Menjawab dengan segera, mereka bersegera menuju kepada keimanan. Maka di sini juga menunjukkan tentang pengkhabaran Allah Subhanahu wa taala kepada mereka akan anugerah Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Mengkhabarkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala agar mereka mengingatnya dan mensyukurinya. Ya, sehingga dia dengan amalan tersebut, ya, dari amalan keimanan, dia bertawassul dengannya, sehingga mereka pun dalam ayat tersebut menyebut, Allah menyebutkan mereka ahlul iman meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk agar supaya Allah mengampuni dosa-dosanya, menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Dan mereka pun meminta agar supaya diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Kenapa mereka minta yang demikian? Ya, karena tentunya ahlul iman mengetahui, ya, mengetahui bahwa al-hasanat, ya, al-hasanat, amalan-amalan kebaikan itu bisa menghilangkan, ya, amalan-amalan kejelekan. Sehingga mereka menyebutkan, mereka mengamalkan dengan amalan-amalan hasanat, ya, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihapuskan as-sayyi'at, amalan-amalan kejelekan, amalan kesalahan. Ya, bisa hilang dengan amalan kebaikannya. Demikian pula pada orang-orang yang padanya keimanan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan, ya, akan menganugerahkan kepadanya keamanan yang sempurna. Manakala dia mengamalkan amalan hasanat dan dia menjalani keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan anugerahkan kepadanya al-aman, keamanan at-tam, keamanan yang sempurna. Allahu a'lam bissawab. Sehingga ini bentuk contoh tawassul bi'amal as-salihah, dengan amalan salihah. Demikian pula dalam ayat tersebut disebutkan wa tawaffana ma'al abrar, mereka pun mengatakan apa? Wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Di sini terkandung padanya doa, ya, kepada taufik, doa minta akan hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa apa, melakukan atau beramal dengan amalan kebaikan agar supaya bisa meninggalkan amalan-amalan syar, kejelekan, ya, sehingga dengannya hamba tersebut nantinya bisa bersama orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik. Dengan cara dia berdoa kepada Allah, meminta taufiknya agar supaya bisa menjalankan amalan-amalan khairat, dan agar supaya bisa meninggalkan amalan-amalan syar, amalan kejelekan, yang dengannya nantinya dia akan menjadi hamba, ya, yang dijadikan bersama orang-orang yang baik. Bahkan al-istimrar ma'ah, bahkan dia terus-menerus di atasnya, ya. Wa-thabat, dan dia akan kokoh selalu, ya, di atasnya ilal mamat, sampai kemudian ajal menjemputnya. Wallahu a'lam bissawab. Ayuhal ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah, ini, ya, dalil, sebagai satu dalil dalam Al-Quran, ya, tentang bolehnya seorang bertawassul dengan amalan keimanannya dan amalan-amalan solehnya yang dia kerjakan. Contoh yang lain, sebagaimana dalam suatu riwayat yang masyhur, sebagaimana disebutkan oleh beliau hafizahullah, qala wa kama fi hadits ats-tsalatsah alladziina intabaqat 'alaihim as-sukhrah. Ya. Dan sebagaimana pula dalam hadis, satu hadis riwayat yang menyebutkan tentang tiga orang, ya, yang berada dalam gua, yang kemudian ada apa? Kemudian batu menutup pintu gua tersebut. Fasaddat 'alaihim babul ghar. Yang kemudian batu tersebut, sukhrah batu tersebut menutup pintu gua tersebut, sehingga tiga orang tersebut berada di dalam gua, tidak bisa keluar. Falam yastati'u al-khuruj, maka mereka tiga orang tersebut tidak bisa keluar dari gua tersebut karena tertutup dengan batu besar tadi. Maka dalam riwayat tersebut disebutkan fatawassalu ilallahi bisalihi a'malihim, maka mereka pun kemudian bertawassul, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya, dengan amalan-amalan salehnya. Ya. Dan di sini tidak disebutkan, ya, dengan sempurna hadis. Di sini hanya disebutkan kisahnya seperti itu, ya. Sehingga salah satu mereka kemudian menyebutkan amalan solehnya, ya Allah Subhanahu wa taala, saya telah melakukan amalan soleh seperti ini dan seperti ini, ya. Maka bukakanlah bagiku, geserkanlah bagiku batu tersebut, ya, agar supaya saya bisa keluar dari gua ini, ya. Maka disebutkan di situ kemudian bergeserlah batu tersebut. Kemudian orang yang kedua sama menyebutkan amalan salehnya, ya Allah, berdoa kepada Allah langsung, ya, wahdahunya saya telah menjalankan amalan saleh, amalan ini dan ini, disebutkan dalam riwayat. Kemudian bergeser lagi. Kemudian yang ketiga juga seperti itu. Kemudian bergeser lagi. Ya. Yang kemudian dengannya, tiga orang tersebut pun bisa keluar dari gua tersebut. Yang disebutkan, fafarrijillahi anhum, fakharaju yamshuna. Ya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala pun membukakan pintu tersebut yang tertutup, yaitu pintunya dibuka, batu tersebut digeser, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Kemudian mereka pun kharaju yamsun. Mereka pun kemudian keluar dari gua tersebut, ya, berjalan keluar dari gua tersebut. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah apa yang datang dari riwayat hadis tersebut. Ya, yang tidak disebutkan secara sempurna hadisnya di sini, cuma mengkisahkan tentang tiga orang yang terperangkap dalam gua tersebut, menunjukkan bahwa tiga orang tersebut bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan salehnya yang telah dia kerjakan. Dia langsung berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun kabulkan, ya, dengan tawassulnya, dengan doanya tiga orang yang saleh tersebut, yang menyebutkan amalan saleh tersebut. Hal ini menunjukkan bolehnya tawassul bi a'malis salihah. Wallahu a'lam, dengan amalan keimanan dan amal saleh. Dan hadis ini yang menyebutkan tentang riwayat ini, kisah ini adalah haditsun sahih, ya. Hadits muttafaq alaihi, wallahu a'lam. Baik. Ini macam yang kedua dari tawassul masyru'. Baik. Qala hafizahullah. Al-thalith, yang ketiga sekarang. An-naw'u al-thalith, macam yang ketiga. At-tawassul ila Allah Ta'ala bitauhidihi. Tawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentauhidkannya. Kama tawassala Yunus alaihi salam. Sebagaimana tawassulnya siapa? Nabi Yunus alaihi salam. Taib. Sebagaimana dalam firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya, fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak. Maka Nabi Yunus pun apa? Menyeru kepada Allah, ya, dalam gelap gulita. Alla ilaha illa anta. Bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi, disembah, illa anta, kecuali engkau. Subhanak, maha suci engkau, ya Rabb, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Dalam ayat tersebut disebutkan wa dhannuni. Ya. Ini adalah potongan ayat. Sebenarnya ayat tersebut adalah wa dhannuni idzahaba mughadiban fa dhanna allan naqdiru alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ini ayat sempurnanya ayat, ya, dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Wadhannun, ya, ini siapa? Yunus, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ya, sahibun nun, ya, wahiyal haud. Naam. Ketika beliau pergi dalam keadaan marah, ya, idzaba mughadiban, lalu beliau menyangka, ya, fadhanna, menyangka allan naqdiru alaihi, bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Fanada, ya, maka kemudian pun beliau berdoa, fanada fi dhulumat, dalam keadaan gelap gulita yang sangat gelap, ya, menyebut bahwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadai, kecuali hanya engkau, subhanak, maha suci Allah. Sesungguhnya saya, ya, minadh dhalimin, termasuk dari orang yang zalim. Taib. Dalam ayat ini juga menunjukkan kepada kita di mana Nabi kita yang mulia Yunus alaihi salatu wassalam juga mencontohkan, ya, mencontohkan tentunya kepada kaumnya, ya, agar supaya mereka kembali kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau pun dalam ayat tersebut meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, menyebut bahwa tidak ada ilah yang berhak kecuali Allah, yaitu inilah yang disebut dengan kalimat tauhid. Beliau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian pula dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan tentang kisah Yunus alaihissalam, menunjukkan bolehnya perkara tersebut, yaitu tawassul kepada Allah dengan mentauhidkannya, yaitu minta kepada Allah ya dengan mentauhidkannya, menyebutkan bahwa tidak ada ilah yang berhak kecuali Engkau, maha suci Engkau wahai Rabb, ya, dan menyebutkan ya akan kekurangan hamba tersebut, ya, lemahnya hamba tersebut, sehingga di situ Yunus alaihissalam mengatakan inni kuntu minadz zalimin, ya, menyebutkan akan kesalahannya yang telah dia perbuat, sesungguhnya aku dari hamba atau orang termasuk dari orang-orang yang zalim. Taib. Qala hafizahallahu ta'ala an-naw'ur rabi', macam yang keempat, at-tawassul ila Allah ta'ala bi idharil dha'fi wal hajah wal iftikhar ila Allah. Macam yang keempat adalah tawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menampakkan kelemahan, menampakkan kebutuhannya, butuhnya dia kepada Allah, ya, menampakkan akan fakirnya dia, butuhnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, nahnul fuqara, ya, dan Allah lah subhanahu wa ta'ala yang maha ghani, maha kaya. Dan kita bertawassul kepada Allah dengan menampakkan perkara ini, al-du'af wal-hajah wal-iftikhar ila Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini pula sebagaimana difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kisah Nabi Ayyub alaihissalam, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu tentang perkataan Ayyub, anni massaniya dhur wa anta arhamur rahimin. Ya, dalam ayat tersebut ayat sempurnanya adalah wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniya dhur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah, yakni kisah tu Ayyub alaihissalam, kisahnya Nabi Ayyub alaihissalam, yaitu ketika beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, idnada rabbahu, beliau mengatakan, wahai Rabbku, ya, anni massaniya dhur, sesungguhnya aku telah ditimpa adzur, yakni penyakit, sakit, ya, ditimpa oleh Allah subhanahu wa ta'ala penyakit, wa anta arhamur rahimin, padahal engkau wahai Rabb adalah zat yang maha arhamur rahimin, maha penyayang, ya, dari semua yang penyayang. Nah, di sini Nabi Ayyub alaihissalam, ya, menyebutkan tentang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala datangkan, berikan kepada beliau penyakit, satu penyakit, ya. Namun demikianlah beliau mencontohkan, beliau minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut, ya, tentunya nama-namanya dan sifatnya tentunya. Dan beliau menyebut dengan arhamur rahimin, engkau lah zat yang maha penyayang dari yang penyayang. Di sini beliau menyebutkan akan kelemahannya bagi seorang sebagai seorang hamba. Ya. Yang tentunya ketika seorang hamba ini ditimpa padanya satu penyakit ataupun yang semisalnya, maka ini menunjukkan akan kelemahannya hamba tersebut. Ya. Ketika dia ingin sembuh dari apa yang menimpanya, ini menunjukkan akan kebutuhannya dia, hamba tersebut. Sehingga butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lemahnya dia, butuhnya dia kepada Allah, maka bertawassullah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tentunya tidak ada yang mampu, ya, tidak ada yang memberikan kesembuhan melainkan hanya Dia Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, Dia pula Subhanahu wa taala yang menyembuhkannya. Taib. Dan di sini pula Ayyub alaihissalam juga mencontohkan akan sifat kesabaran beliau dan keridhaan beliau ketika Allah Subhanahu wa taala menimpa, ya, menimpakan satu penyakit. Ya. Allah mengujinya dengan satu ujian. Namun beliau mencontohkan dengan bentuk sabiran waradiyan, ya, kesabaran dan keridhaan, sabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan dan ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Ya. Dan tentunya ini juga mencontohkan kepada kita ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan, ya, suatu cobaan, ujian, penyakit dan yang semisalnya, maka bagi kita untuk tetap ridha kepada Allah dan sabar, ya, dan sabar menjalaninya. Wallahu a'lam bissawab. Wa an-naw'ul khamis, qala hafizahullah, an-naw'ul khamis at-tawassul ila Allah bi du'a'i salihin al-ahya. كما كان الصحابة إذا أجدبوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، ولما توفي صاروا يطلبون من عمه العباس رضي الله عنه فيدعو لهم. Kemudian macam yang kelima dari tawassul masyru adalah tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya orang-orang saleh. Tapi yang apa? Al-ahya, yang masih hidup, ya. Tawassul kepada Allah dengan doanya orang-orang soleh yang masih hidup. Berarti apa? Minta doa kepada orang-orang yang dikatakan soleh yang sudah meninggal tidak boleh. Kama kana sahabah, sebagaimana sahabah melakukan hal ini. Ketika ditimpa, ketika mereka dahulunya ditimpa yang namanya kegersangan, ya, kering kerontang yang menimpa mereka dahulunya, talabu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta kepada nabi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan, ya. Ayyadu Allah lahum, agar supaya nabi berdoa kepada Allah untuk mereka. Ini yang dilakukan oleh sahabat. Mereka bertawassul kepada Allah dengan doanya orang-orang saleh. Contohnya di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah. Dan ini dahulu ketika beliau masih hidup, ini boleh. Ya. Tapi setelah meninggalnya beliau, ya. Walamma tuwfiya, Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi telah meninggal, saru yatlubuna min ammihil Abbas fayad'u lahum. Mereka tidak kemudian lagi minta kepada Nabi yang sudah meninggal, tidak. Tapi apa? Mereka minta kepada pamannya, yaitu siapa? Abbas. Mereka beralih kepada pamannya, paman beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu Abbas, untuk berdoa kepada Allah ya untuk mereka. Seperti itu. Sehingga ayuhat talaba wal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, kita pahami di sini tawassul kepada Allah ya melalui orang-orang saleh dengan doanya orang-orang saleh boleh, tapi dalam keadaan mereka masih hidup. Ya. Dan ini dicontohkan oleh sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya beliau. Tapi setelah meninggalnya beliau enggaklah, beliau tidak apa? Para sahabat tidak minta kepada Nabi setelah meninggal, enggak. Tapi mereka beralih ke pamannya yang masih hidup yaitu Abbas. Wallahu a'lam. Mufhum insyaallah, ya. Dipahami ya? Jadi ketika kepada orang yang sudah mati tidak boleh. As-sadis yang keenam, an-naw' as-sadis jenis macam yang keenam, at-tawassul ila Allah bil i'tiraf bidz-dzanb. Ya. Yani tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seorang mengakui ya dan menampakkan mengakui akan perbuatan dosanya. Dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Ya. Wahai Rabbku, ya. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendzalimi ya diriku sendiri, faghfirli, maka ampunilah aku. Ya. Dengan mengakui akan perbuatannya dari perbuatan dosa, dia menzalimi dirinya dengan perbuatan-perbuatan dosanya. Kemudian dia bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, dia mengakuinya akan dosanya dan dia minta kepada Allah untuk diampuni dosa-dosa tersebut yang telah dia kerjakan. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ini. Sehingga sampai sini selesai apa yang dijelaskan oleh beliau hafizahullah tentang anwa' at-tawassul al-masyru', anwa'ut tawassul al-masyru', macam-macam tawassul yang diperbolehkan. Allah taala a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang telah kita baca dari penjelasan beliau hafizahullah taala yang ringkas dalam kitab ini. Dan sampai sini kita cukupkan terlebih dahulu, kita lanjut di pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.